أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang saya hormati jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siapa sebetulnya Dajjal? Dajjal ini gelar, nama aslinya orang-orang menyebutnya Samiri. Kenapa dia sebut Samiri? Karena dia lahir di Samirah. Jadi nama Samiri ini dinisbatkan kepada kota kelahirannya, Samirah. Dan Samirah ini adalah sebuah kota di Palestina. Jadi Palestina adalah negeri kampung halamannya Samiri, Dajjal. Jadi kalau Dajjal ingin pulang kampung, tidak kemana-mana, pasti ke Palestina. Ya. Sebagaimana Imam Bukhari lahir di Bukhara. Kita mendengar ada Syekh Nawawi Al-Bantani, itu lahir di Banten. Ada Syekh Muhammad Al-Minangkabawi, itu lahir di Minangkabau. Saya lahir di Bandung, Al-Bandungi. Nanti ada yang lahir di Cibubur, Al-Cibuburi. Nah, Samiri pun demikian. Dia lahir di Samirah, Palestina, maka disebutnya Samiri. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Jadi umurnya panjang, sampai sekarang 3000 tahun lebih. Salah satu kelebihan yang Allah berikan pada Samiri adalah ajalnya ditangguhkan. Sampai nanti kebangkitan Islam. Ketika Islam bangkit nanti, ketika fase khilafah tegak, maka Dajjal sudah mati saat itu. Dan saya khawatir itu terjadi di 5 tahun ke depan. Saya khawatir di 5 tahun ke depan kita akan mengalami peristiwa-peristiwa besar. Selain dari terbitnya matahari dari barat, selain dari dan munculnya binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia, selain dari hadirnya Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi ini yang terdekat, dan saya khawatir Imam Mahdi lahir tahun ini, maksudnya muncul tahun ini. Imam Mahdi itu akan dibaiat di musim haji, kata Rasulullah. Beliau akan hidup di tengah-tengah kita 7-9 tahun. Fayaskunu bihim baina sab'ata aw samanin hajjan. Ya, samanina hajjan. Beliau akan hidup di antara kita 7-8 kali musim haji, artinya 7-8 tahun. Nah, kemudian Dajjal pun dikhawatirkan akan muncul di 5 tahun ke depan. Artinya periode kedua adalah periode bagi Dajjal muncul. Mohon maaf saya sebut periode kedua, 5 tahun ke depan. Ya. Dari mana kita mengatakan demikian, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah? Ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkannya. Dan coba kita proyeksikan pada zaman kita saat ini. Mau kita hitung sekarang atau nanti? Kita hitung sekarang. Baik, kita hitung sekarang ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu mengikuti saya insyaallah. Coba ikuti saya membacakan. Kita baca hadisnya sama-sama. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Qala. Beliau berkata. Qala. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'athu, akan mengutus, min hadihil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud. Wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen kesebut Pak. Baik, berdasarkan hadis sahih ini, Rasulullah SAW menyebutkan setiap 100 tahun sekali umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama, yang bergelar Al-Mahdi. Beliau akan memimpin dunia dan Islam akan zahir di seluruh dunia. Itu setiap 100 tahun sekali. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa Bapak Ibu? Turki Utsmani. Sepakat abad kejayaan Islam sebelum kita Turki Utsmani? Dan Turki berakhir di angka 3 Maret 1924. Betul? Baik, andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, maka kejayaan Islam berikutnya kapan? 1924 ditambah 100 2024. Sekarang 2019. Berapa tahun lagi, Pak? 5 tahun lagi, satu periode lagi, Pak, ke depan. Kalau hidup betul 5 tahun ke depan, artinya di tahun 2024 Dajjal sudah mati. Karena ketika khilafah tegak, Dajjal sudah tidak ada. Allah menakdirkan Nabi Isa akan membunuh Dajjal nanti di Israel, di pintu Lut, 13 mil dari Tel Aviv. Itu di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, di jilid keempat, halamannya saya lupa. Nah, artinya sebelum itu akan terjadi peristiwa besar. Ya, Dajjal akan dibunuh. Itu setelah sebelumnya oleh Nabi Isa bertemu dengan Nabi Isa di Aleppo, di masjid bermenara putih. Makanya kalau saya masuk ke masjid yang menaranya putih kayak Darussalam, itu saya merinding, Pak. Jangan-jangan nanti Nabi Isa turun. Karena Rasulullah menyebutkan Nabi Isa turun akan turun nanti di sisi menara putih, indal manaratil baydha. Kalau masjid ini menaranya putih bukan, Pak? Enggak ya. Oh, alhamdulillah, putih bukan di sini, Pak. Di Damaskus Timur, kata Rasulullah, yaitu di Masjid Umawi. Nanti kita lihat masjidnya seperti apa. Nanti kita jalan-jalan ke Suriah, Bapak Ibu. Nah, artinya 5 tahun ke depan peristiwa-peristiwa besar akan kita hadapi, dan itu adalah 10 tanda besar kiamat. Artinya kalau 10 tanda besar ini sudah muncul, kiamat sudah di depan mata kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Allah. Untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Dajjal, ada satu tayangan yang mudah-mudahan ini membuka konsentrasi kita untuk memfokuskan perhatian kita demi meraih keberkahan dari Allah SWT. Baik, Bapak Ibu, tadi ada pembuka saja. Dan apa yang tadi kita saksikan adalah tanda-tanda kecil dari terjadinya hari kiamat telah dekat pada kita. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kembali kepada Dajjal. Bapak Ibu rahmati Allah, apakah Dajjal sebenarnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Dajjal ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Allah memberikan kelebihan kepada Dajjal. Apa saja yang menjadi kelebihannya? Yang pertama, umurnya panjang, ditangguhkan hingga akhir zaman. Dan di mana beliau saat dia saat ini berada, Tidak banyak yang mengetahui di mana keberadaan Dajjal. Bahkan Zionis Yahudi yang menjadi anak buah Dajjal, sebuah bangsa yang menghambakan diri kepada Dajjal dan Iblis, itu pun mereka belum ada yang tahu. Ada prediksi kalau Dajjal sekarang berada di segitiga Bermuda, sebuah area lepas pantai yang berada di Samudra Atlantika, yang dihubungkan oleh tiga benua, oleh tiga titik, Florida, Puerto Rico, dan Bermuda. Disitulah berdirinya singgasana Iblis yang terbuat dari kristal cahaya. 2/3 di bawah permukaan air, 1/3 di atas permukaan air. Oleh karena itu, apapun yang lewat ke sana, kapal terbang, kapal selam, ataupun kapal laut akan hilang dari pandangan kita. Sebetulnya mereka tidak hilang. Mereka ada, cuma ditutup dengan kristal cahaya. Praktik semacam ini pernah dilakukan oleh David Copperfield, seorang magician terkenal dunia, yang pernah menghilangkan patung Liberty dalam beberapa jam. Ya, sebetulnya tidak hilang. Ada di sana, tapi ditutup dengan kristal cahaya. Seperti cerita anak kecil yang menjelang maghrib masih main di luar sehingga disembunyikan oleh jin. Bahasa Sundanya disumputkan kujurik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa kepada Samiri. Kecerdasannya itu di 60 tahun di atas akal jenius manusia. Manusia yang paling jenius, nah 60 tahun dia di atasnya. Maka apapun yang terjadi hari ini adalah 60 tahun apa yang dia wujudkan, 60 tahun yang dia pikirkan ya, sebelumnya. Kemudian juga Allah memberikan kemampuan sihir sehingga apapun yang dia inginkan itu bisa diwujudkan. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini, orang beriman sekalipun jika dia tidak ikhlas dengan keimanannya, sombong dengan keimanannya, itu akan menjadi pengikut Dajjal. Ya. Jangankan dengan hadapan Dajjalnya, dengan sistem Dajjalnya pun dia akan murtad. Inilah hebatnya sistem Dajjal. Karena sebelum Dajjal muncul, sistemnya itu sudah tercipta sempurna di tengah-tengah kita, umat manusia. Karena Dajjal akan muncul apabila sistemnya sudah sempurna. Nah, dalam terminologi gerakan Zionisme, sempurnanya sistem Dajjal adalah apabila Masjidil Aqsa sudah mereka hancurkan dan mereka ganti dengan bed suci mereka, Haikal Sulaiman, tanda petik. Maka dari itu, PBB menjadi instrumen Yahudi untuk mewujudkannya. PBB hari ini memutuskan satu solusi untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel. Palestina tidak akan pernah lagi diganggu oleh Israel, dan Israel tidak pernah akan menyerang Palestina apabila solusi dua negara diterima. Yaitu Israel akan berdiri di negara yang meliputi wilayah sebelah kiri dari tepi barat, di mana Yerusalem, di mana Masjid Al-Aqsa berada, itu akan menjadi milik Israel. Artinya, kalau ini diberlakukan, kita akan kehilangan Masjid Al-Aqsa. Palestina itu akan berdiri sebagai negara yang merdeka dan diakui oleh Israel, asalkan mau menerima Ramallah sebagai ibu kotanya. Tentu ini merugikan kita umat Islam. Rasulullah tidak pernah mengizinkan satu jengkal pun tanah Al-Quds, Al-Aqsa, diserahkan pada Israel. Nah, keputusan itu PBB itu intinya adalah untuk membuka pintu lebar bagi Dajjal kembali ke Palestina. Demi Allah itu tidak boleh terwujud. Seperti apa gambarannya nanti kita bahas setelah badai Isya Bapak Ibu sekalian. Baik. Silsilah dari Dajjal ini cukup aneh Bapak Ibu. Dajjal ini lahir dari ayah dan ibu yang lahir dari proses inses. Adik dan kakak berzina lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina lahir ibunya. Ketika ibunya menstruasi, disetubuhi oleh ayahnya. Peluangnya dari 2000 reproduksi, 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi, itu peluangnya satu bisa lahir. Dan Allah menakdirkan dia lahir dari menstruasi ibunya. Jadi tetap sel telur bisa dibuahi, ovum bisa dibuahi walaupun ada dalam genangan darah haid. Nah, kemudian dari situlah lahir Samiri. Lahirnya Samiri ini ditolak oleh alam semesta. Bumi gonjang-ganjing. Hujan badai, gempa, mewarnai lahirnya Samiri. Menandakan bahwa bumi berat untuk menerima kehadiran sosok yang kemudian mengaku Tuhan. Dajjal. Sejak lahir sampai usia 5 tahun itu tidak pernah menetek kepada ibunya. Maka isi dari ibunya ini mengeras dan menjadilah kanker payudara. Maka meninggallah ibunya di usia dia 5 tahun. Sejak kelahiran sampai usia 5 tahun itu enggak pernah bangun. Tidur saja, disebut mati dia bernafas, jantungnya berdetak. Disebut hidup, dia tidak bangun-bangun. Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahwa kelahiran Samiri Dajjal ini menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akibat dari tidak menete kepada ibunya, maka ibunya meninggal karena payudara ini, kanker payudara. Maka saat itu ayahnya menjadi single parent. Nah, ketika itu di usia 5 tahun dia bangun di tengah malam, tidak ada yang melihat. Dia merangkak pindah ke pangkuan berhala terbesar yang disembah oleh bangsa Samira saat itu. Bangsa Samira adalah bangsa penyembah berhala. Kemaksiatan sudah merajalela. Allah tidak mentoleri lagi keberadaan mereka. Namun sebelum Allah azab mereka, ini terjadi peristiwa ini. Samiri kecil dia bangun di usia 5 tahun tadi. Dalam keadaan merem dia merangkak pindah ke pangkuan Marduk, dewa terbesar saat itu. Di pangkuan Marduk inilah dia tidur. Dan di pangkuan itulah dia BAB dan BAK. Besoknya adalah hari persembahan sesajian. Sacrifice diberikan untuk Dewa Marduk. Namun apa yang terjadi? Ya, sang Raja Samira saat itu mencium bau pesing. Kok bau pesing ya di Dewa Marduk? Begitu dilihat ternyata si Samiri ada di sana, BAB dan BAK di sana. Marah sang Raja. Mana ayahnya? Panggil dia ke sini. Ditangkap ayahnya, kamu telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anakmu ini ke sini? Loh, demi Dewa Marduk dan kesuciannya, bagaimana mungkin saya melakukan itu? Aku ini pemuka agama, di sini gak mungkin aku melakukannya. Lalu siapa yang memindahkannya? Bukankah dia koma? Bukankah dia lumpuh? Karena ayahnya tidak bisa membuktikan kalau dia bukan memindahkannya. Maka Allah, maka raja menghukumnya, dipenjara dia. Sampai hari di mana ayahnya tidak bisa membuktikannya, maka dia dihukum mati. Terbukti Bapak Ibu, apa yang disabdakan Rasulullah, kelahiran Dajjal menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Maka diuruslah dia oleh raja, si Samiri kecil. Allah murka kepada bangsa Samirah, maka diazablah mereka. Sebelum diazab, Samiri kecil diselamatkan malaikat Jibril. Bapak Ibu, kita sudah tahu siapa malaikat Jibril. Bapak Ibu sudah kenal ya dengan malaikat Jibril. Ya, apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Cuma itu, Pak. Berarti sudah 14 abad status malaikat Jibril tidak pernah update. Nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penurun wahyu. Karena sudah tidak ada lagi nabi. Sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Bapak Ibu, tugas lain malaikat Jibril adalah menimpakan azab dalam bentuk bencana alam kepada jin dan manusia. Bencana alam ada rumusnya, Bapak Ibu. Quran, salah satunya Quran surat Al-A'raf ayat 33. Maaf, surat Al-Anfal ayat 33. Itu rumus bencana alam. Ya, atau surat Al-Isra ayat ke-16. Itu rumus bencana alam. Nah, malaikat Jibril turun menimpakan azab bersama pasukan malaikat kepada bangsa Samira. Dihabiskan semua, yang tersisa cuma Samiri kecil. Dia diselamatkan oleh malaikat Jibril, dipindahkan ke sebuah pulau di Laut Arab, di Laut Yaman. Para ahli sejarah sepakat, ya, pulau yang dimaksudkan Pulau Socotra. Nah, pulau ini, pulau yang ada pada inset, itulah Pulau Socotra. Pulau di mana Samiri kecil diselamatkan oleh malaikat Jibril, tinggal di sana. Ya, ini Pulau Socotra-nya Bapak Ibu sekalian. Hari ini Pulau Socotra ini memang penuh keajaiban. Pernah dikatakan akan dijadikan sebagai keajaiban dunia yang ke-9. Selain dari 7 keajaiban dunia. Apa yang menjadi rahasia dan keajaiban, keunikan dari Pulau Socotra ini? Banyak hal-hal yang ganjil di sana. Sesuatu yang ada di sana seolah-olah berumur abadi, Bapak Ibu. Saya perlihatkan bagaimana gambaran Pulau Socotra. Ada juga orang-orang yang ingin berziarah ke sana, maksudnya berwisata ke sana, tapi sedikit, karena mereka takut. Orang-orang menyebutnya The Jekyll Island, Pulau Dajjal. Ini padang pasir yang ada di Pulau Socotra. Aneh memang uniknya, ini gejala alamnya seperti ini. Ya, saya percepat Bapak Ibu sekalian. Kemudian burung-burungnya seperti ini. Ini gambar burung yang ada di Pulau Socotra. Dan ini gambar kepitingnya Socotra, persis kayak Mr. Crab yang ada di film SpongeBob. Ini tarantulanya seperti ini, tarantula Pulau Socotra. Kemudian pohon-pohonnya juga aneh ya. Ini pepohonan yang ada di Pulau Socotra seperti ini. Jadi terkesan ini pulau purbakala yang umurnya panjang. Nah, disinilah Allah menempatkan Dajjal sejak usia 5 sampai 20 tahun. Ini salah satu jenis pohon yang lain yang ada di Socotra, Bapak Ibu. Pokoknya kalau Bapak Ibu hadir di sana, seolah-olah kita berada di zaman purbakala. Ya. Nah, sejak usia 5 sampai 20 tahun, kerjanya hanya tidur, bangun, makan, minum, tidur. Malaikat Jibril menyimpan makanan dan minuman di samping kanannya. Dan juga Malaikat Jibril membuatkan prasasti yang di dalamnya ada tulisan tentang Tauhid. Beberapa panel, ada 7 panel yang intinya mengajarkan Islam kepada Samiri. Kalau Samiri sudah melek nanti. Dan Allah lahirkan berbarengan dengan lahirnya Samiri seekor binatang jasasah yang bertubuh besar. Dohmatun kabira allati tatakallam binnas, yang bisa berbicara kepada manusia. Binatang inilah yang kelak mengajarkan Tauhid yang dituliskan oleh Malaikat Jibril dalam 7 panel yang ada. Bapak Ibu bisa baca kisahnya ini di dalam Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda, karya Muhammad Isadawi. Buku yang banyak ditentang oleh para ulama, namun tetap menurut saya buku ini cukup bagus untuk kita jadikan sebagai referensi bagi pengetahuan kita tentang Samiri. Di usia yang ke-20 tahun, dia mulai melek, Bapak Ibu. Dia mulai melihat dirinya. Di saat itulah binatang jasasah berkata kepadanya bahwa engkau adalah manusia masa depan yang diberikan kelebihan oleh Allah. Banyak hal dia kemukakan oleh binatang jasasah tadi. Dan apakah panel-panel yang dimaksud? Ini saya perlihatkan panel-panelnya. Ini binatang jasasah. Gambarannya seperti ini. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW, dia berwarna hitam. Ukurannya besar, disebut dabah, artinya dia mamalia. Berkaki empat, penuh dengan bulu. Ini pada tahun 2017, di Filipina muncul binatang seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya putra yang suka nonton Nickelodeon, itu ada Avatar Aang. Nah, Avatar Aang ini punya kendaraan binatang seperti ini. Ava namanya, Ava. Kalau mau terbang tinggal bilang Ava yip yip terbang. Nah, ini binatangnya seperti ini. Ini muncul di Filipina akhir Agustus 2017. Apakah ini binatang yang Allah maksudkan dalam Quran surat An-Naml ayat ke-82? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza waqa'al qaul 'alaihim, dan apabila telah jatuh perkataan kepada mereka untuk mengakhiri dunia, akhrajna lahum dabbatan minal ardh, kami keluarkan bagi mereka seekor dabah dari muka bumi. Tukallimuhum, yang akan berbicara kepada manusia. Annannasa, bahwasanya manusia, kanu bi ayatina la yuqinun, dahulu kepada ayat-ayat kami tidak beriman. Ya, perbedaannya dalam pengamatan kami hanya warnanya saja. Warnanya kalau ini putih, kalau yang Rasulullah sebutkan warnanya hitam. Apakah nanti di saat Dajjal keluar dia berubah menjadi warna hitam? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu. Binatang ini tidak pernah jauh dari pantai karena memang dia selalu ingin menjaga basah tubuhnya dan dia makanannya ikan. Ya. Ini yang ada di Filipina. Nah, panel-panel tadi bertuliskan penjelasan kepada Samiri agar dia beriman kepada Allah. Yang pertama, panel yang bertuliskan La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Panel kedua, sifat-sifat Allah disebutkan bahwa Allah itu bersifat Maha Esa. Ini yang diajarkan binatang jasasah dari panel yang ditulis oleh Malaikat Jibril. Kemudian panel yang ketiga bertuliskan seperti ini, engkau diurus oleh Jibril, karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu kepada Allah. Panel yang keempat diberitahukan kalau yang hidup di pulau ini hanya engkau saja. Yang kelima, Allah menceritakan bahwa Allah memberikan rahmat kepadanya berupa makanan, minuman, rizki untuk dia bisa bertahan hidup di sana. Panel keenam, perintah kepada Samiri agar dia menjadi orang yang beriman. Ya, dan akan menjadi orang yang anak masa lalu yang hidup di akhir zaman. Karena Allah akan menangguhkan ajalnya. Jadi beriman atau tidak beriman, Samiri ini tetap akan ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Untuk menunjukkan kuasa Allah kepada manusia akhir zaman. Dan panel yang terakhir, adalah panel yang berisikan tentang penjelasan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang teragung, Nabi yang mulia, yang menjadi pemimpin alam semesta. Maksudnya pemimpin makhluk di alam semesta. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Allah memuliakan Rasulullah SAW yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan beliau menjadi pemimpin umat manusia. Anna sayyidi walidini adama yaumal kiamah. Aku adalah pemimpin manusia, anak cucu Adam nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Nah, setelah selesai penjelasan ini, binatangnya sasah meminta pertanyaan, meminta jawaban dari Samirah, dari Samiri, Ibnu Samirah ini. Wahai Samiri, kamu menyaksikan bahwa aku telah melaksanakan tugasku mengajarkan tauhid kepada engkau. 7 panel yang dituliskan malaikat Jibril ini, aku telah menyampaikannya kepada kalian, pada engkau. Aku sudah menyampaikannya. Maka sekarang apa jawaban wahai Samiri? Afatu'minu billah? Apakah engkau beriman kepada Allah? Meyakini semua ini bahwa Allah Tuhanmu dan kamu hambamu, dan kamu akan memeluk Islam sebagai agamamu, dan kamu akan mengikuti Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulmu. Samiri tidak memberikan jawaban. Kedua kalinya binatang jasasa bertanya lagi, Samiri tidak juga menjawab. Sampai 3 kali Samiri tidak menjawab, binatang itu pun pergi. Besok harinya binatang jasasa datang lagi dan bertanya lagi kepada Samiri. Samiri pun tidak menjawab dan berpaling. Besoknya lagi datang untuk yang ketiga kalinya, binatang jasasa bertanya pada Samiri dengan pertanyaan yang sama, tapi Samiri tidak menjawab. Binatang jasasa mengatakan, ya Samiri, in tu'minu billahi fatakunu mu'minan a'zabu imanin nasi ila akhiriz zaman. Jika engkau beriman kepada Allah, maka engkau akan menjadi mukmin yang terbaik imannya sampai hari kiamat. Fa in lam tu'min billah, tapi jika kamu tidak beriman kepada Allah, fa innaka mad'un ila yaumil qiyamah. Jika engkau tidak beriman kepada Allah Tuhanmu, maka terkutuklah engkau sampai akhir zaman. Sudah ajar hisab Bapak Ibu? 2 menit lagi. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah. Ternyata apa jawaban dari jawaban dari Samiri ini kepada binatang jasasa? Dia berkata begini, di pulau ini tidak ada siapapun, hanya aku dan dirimu, hai binatang besar. Laisa huna syai'un wa nafarun illa anta wa ana, ya dahmatan kabira. Aku tidak kenal la'arif man huwa Allah, wa man huwa Jibril, wa man huwa Muhammadin ladhi tatakallam bihi ilayya. Aku tidak kenal siapa Allah, siapa Jibril, dan siapa Muhammad yang kau sebutkan tadi. Yang ada hanyalah aku di sini dan kamu. Hei binatang jasasa, akulah Allah itu, bukan sosok yang kau sebutkan di sana. Kaget binatang jasasa mendengar Dajjal mengaku Allah. Maka di saat itu binatang jasasa ini menjerit dengan jeritan yang keras sehingga pekak telinga Samiri. Maka pergilah binatang jasasa dan tidak pernah muncul, melainkan nanti ketika Dajjal muncul di akhir zaman. Kira-kira makumullah. Maka kemudian Dajjal dengan kecerdasannya dia membuat perahu. Dia berlayar hingga ke zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia menggunakan namanya yang diberikan oleh Samiri tadi, oleh binatang jasasa tadi. Dia menggunakan nama Samiri karena lahir di Samira. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan kau tergesa-gesa meninggalkan kaummu ya Musa? Bapak Ibu rahmati Allah, sudah waktu Isa. Pada Isa kita lanjut. Iya. Kita lanjut setelah Isa salat Isa berjamaah. Kita akan dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah kan wa malam ya salam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karima bi qawli yatadil muhtadun. A'udhu billahi samil alim na syaitan dirajim min hamzihi wa nabkhi wa nafsih. Ya ayuhadadina amna taqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang Dajjal. Kita kenali dulu Dajjal. Setelah kita mengenal Dajjal, baru kita melihat sejarah singkat dia menjadi Dajjal, kemudian apa yang dia lakukan setelah dia keluar dari Pulau Sokotra, bagaimana dia bertemu dengan Nabi Musa, ini sebentar lagi kita bahas. Lalu dia diusir oleh Nabi Musa, nanti ketemu dengan para Nabi, termasuk dengan Nabi Isa alaihi salam. Ketika bertemu dengan para Nabi, dia berganti-ganti nama, dan nama terakhir untuk bersama Nabi Isa, ketika di zaman Nabi Isa, dia menggunakan nama Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot inilah yang disalib, yang digantung di tiang salib, bukan Nabi Isa. Pembahasan kita akan sampai ke sana. Kemudian nanti dia akan bertemu dengan Ajazil. Ajazil adalah satu jin dari suku Al-Haris yang kemudian tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Lalu Allah mengutuknya menjadi iblis. Ablasa iblasa iblisan. Keduanya bertemu di segitiga bermuda. Kemudian menjadi duit tunggal. Tuhan yang ingin mempertuhankan diri. Maksudnya makhluk yang ingin mempertuhankan dirinya menjadi duit tunggal. Pertemuan iblis dan dajjal itu disimbolkan oleh orang-orang Zionis Yahudi dengan tangan seperti ini, Hansen of Humanity. Iblis dan dajjal. Nanti kita bahas pembahasan itu, Bapak Ibu. Waktu kita batasi sampai jam berapa? Sampai selesai, sampai subuh ya. Bahasan kita panjang. Kita berbicara fitnah peradaban termasuk zaman sekarang. Bapak Ibu, jangan kaget kalau di sekitar kita banyak simbol dajjal. Mungkin di apa yang kita pakai. Itu di endingnya nanti. Baik, Bapak Ibu, berhormati Allah. Nah, Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya di belakang. Nabi Musa mempercayakan kaumnya kepada Nabi Harun, adiknya. Karena ingin rindu, ingin mendapatkan perintah dari Allah. Orang-orang menyebutkan Ten Commandment. 10 perintah Allah. Beliau mendatang sendiri, meninggalkan kaumnya di belakang. Maka Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat kau tergesa-gesa sehingga kau tinggalkan kaummu di belakang, hai Musa? Qala Musa alaihissalam bersabda, "Hum ula'i ala athari." Mereka ada di belakangku ya Allah. Mereka ada di mengikuti jejakku. Wa ajiltu ilaika ya Rabbi litardha. Aku bersegera kepada Engkau agar Engkau ridha kepadaku. Kemudian Allah menjelaskan, qala sesungguhnya fa inna sesungguhnya kami qad fatanna. Kami telah menguji kaum, maka kaummu hai Musa mim ba'dika setelah kau tinggalkan. Wa adallahum samiriyu. Nah, di sini mulai disebutkan samiri dan dia telah disesatkan oleh as-samiri. Allah menggunakan alif lam itu untuk jawaban. Ketika ada dua sosok Samiri yang dipertentangkan, maka Samiri ini adalah Samiri yang khusus. Dia menggunakan alif lam. To infinitive. Yeah. Apa yang dilakukan Samiri? Samiri mengambil jejak Rasul, maksudnya jejak Malaikat Jibril. Yang kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan yang berupa perhiasan logam. Dikumpulkan dalam satu bejana, dibakar, lalu dibentuk menjadi patung anak sapi. Dengan kemampuan sihir Samiri, dia memasukkan jin ke dalamnya dan berbicara. Aku adalah Tuhannya Musa. Musa telah lupa kepadaku. Nah, itu yang terjadi. Sehingga mereka sujud kepada patung anak sapi tadi. Faraja Musa ila qaumihi ghadwana asifa. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan keadaan marah yang sangat. Sampai Nabi Harun ditarik jenggotnya. Kenapa kau biarkan mereka menyembah patung anak sapi? Aku sudah memperingatkan mereka bahwa itu perbuatan syirik dan Allah adalah Tuhan yang tidak seperti mereka. Samiri sebutkan, mereka dapatkan dari Samiri. Tapi perkataan Samiri jauh lebih mereka dengar ketimbang perkataanku, kata Nabi Harun. Maka Nabi Musa marah itu dengan sangat ghadbana asiba. Ya, Nabi Musa berkata, ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'adan hasanan, wahai kaumku, bukankah Allah telah menjanjikan yang terbaik bagi kalian? Afatola alaikumul ahdu, apakah janji itu terlalu lama bagi kalian? Amtabtum ayyahil alaikum ghadabum min rabbikum, atau jangan-jangan kalian sengaja ingin mendapatkan azab dari Tuhan kalian. Wa akhlaftum mu'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjian denganku. Nabi Musa marah, diambil tuh patung anak sapinya, dihancurkan. Puing-puingnya dikumpulkan lalu dibakar, abunya dibuang ke laut. Nah, ini menjadi sebuah ritual bagi agama Hindu. Yang meninggal dibakar, dikremasi, dikrematologi, dikremasi lalu dibuang debunya ke laut. Itu berarti mengikuti peristiwa ini. Baik, Bapak Ibu, rahmati Allah. Maka tobatnya kaum Nabi Musa alaihissalam adalah dengan dibunuh oleh orang-orang yang beriman. Mereka para penyembah patung anak sapi ini dibunuh oleh orang yang beriman. Cuma anehnya, kenapa para pengikut Samiri yang disesatkan, yang menyembah patung anak sapi ini dibunuh, sementara Samirinya tidak dibunuh? Nabi Musa bertanya pada Samiri, "Fama khatbuka ya Musa?" Ya, maaf, qala Nabi Musa berkata, "Fama khatbuka ya Samiri? Apa urusanmu hai Samiri? Apa yang mendorongmu melakukan itu sehingga kaumku kau sesatkan menyembah patung anak sapi?" Qala Samiri berkata, "Basartu bima lam yabsuru bih." Aku mengetahui, aku melihat apa yang tidak mereka lihat. Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Faqabattu qabdatan min athari Rasul. Aku mengambil sebagian dari jejak malaikat Jibril. Rasul di sini malaikat Jibril. Fanabattuha. Lalu aku melemparkannya ke dalam kuali tadi. Fakadzalika sawwalat li nafsi. Maka demikianlah nafsuku membujukku untuk melakukan itu. Maka hukuman bagi Samiri oleh Nabi Musa diusir tuh. Kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Nanti saya perlihatkan hadis-hadis Rasulullah kalau Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Artinya Nabi Isa akan turun, Bapak Ibu. Kapan Nabi Isa akan turun? Apakah 5 tahun ke depan? Mudah-mudahan umur kita panjang. Kalau kita punya umur 10 tahun ke depan, insyaallah kita akan menyaksikan kebangkitan Islam. Kita akan bertemu dengan seorang Nabi yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita umurnya panjang dan kalau kita selamat, kalau teknologi masih ada. Karena tidak lama lagi teknologi akan hilang, Bapak Ibu. Sebelum perang Al-Malhamatul Kubla, setelah Armageddon, itu ada fase di mana teknologi akan hilang. Rasulullah menyebutkan demikian. Sekarang gejalanya sudah terlihat, Bapak Ibu. Baik, itu nanti kita bahas. Kalau tidak hari ini, lain waktu kita bahas tanda-tanda kiamat akan terjadi. Lanjut, Bapak Ibu. Aja, baik. Padahal pergi kau hai Musa, hai Samiri. Nabi Musa berkata, pergi kau hai Samiri. Fa innalaka fil haya, sesungguhnya bagimu dalam kehidupan ini ayyakula la misasa. Hanya berkata jangan kau sentuh aku, ini adalah fitnah bagi kalian. Ringkasnya begitu, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, maka pergilah dia mengembara ke zaman para nabi yang lain.